bulan kemarin di daerah Meksiko, negara Meksiko, menemukan sebuah sungai di dasar laut. Itu benar enggak, Bu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Tentang penemuan di Meksiko ya. Sekarang pakai kaidah, Amerika itu pengen punya semuanya. Pengen ngaku-ngaku biarpun bohong itu banyak. Jadi kalau berita dari Amerika pengen punya segitiga Bermuda, nanti Dajjal muncul di sana, piringin terbang, punya macam-macam, dia pengen ngaku segala macam-macam. Jadi kehebatan pengen diaku di sana. Setelah itu hilang berita itu. Jadi pengen berita aneh-aneh itu, pengen membuat perhatian yang aneh-aneh. Adapun masalah mungkin-mungkin, tapi mempercayai ini dari mana? Orang fasik yang bawa berita tabayyanu, jelaskan dulu. Adalah masalah kemungkinan-kemungkinan di memang ada sungai di bawah, mungkin sekali. Karena ternyata laut itu sendiri ternyata ada bertingkat-tingkat. Tidak ke dalam tertentu ada kehidupan apa aliran tertentu. Memang ada ditemukan yang semacam ini secara ilmiah. Kalau ditemukan yang namanya itu apalagi berita dari sana, maksud kami ini ada, kita harus punya filter. Kita harus punya filter kalau berita dari orang fasik yang tidak punya iman, itu hanya sekedar kita jadikan pembanding saja, bukan harus kita percaya lalu ikut menyebarkan berita tersebut. Biarkan berita itu bergulir. Kan bukan dari kita, bukan tokoh, bukan tim Anda, tim kaum muslimin dari Indonesia, para ustadz yang membuat riset ke sana. Tidak. Itu memang Amerika pengen punya ngaku biasanya. Kalau sudah orang-orang barat pengen mengaku semuanya. Dulu ada suatu pusaran yang biasa kapal hilang, pesawat hilang. Tapi berita itu di mana sekarang? Hilang begitu saja. Seketika Bermuda, tempat munculnya Dajjal. Dari mau macam-macam. Kalau Dajjal dari barat, memang Dajjal kecil muncul dari barat, iya. Tapi tidak semua orang barat jahat ya. Orang barat banyak orang-orang soleh, orang-orang muslim yang baik. Maksud kami, dari sekarang mungkin-mungkin saja. Pohon neraka bisa saja dihadirkan oleh Allah ke dunia ini untuk memberikan peringatan. Mungkin, kenapa? Allah yang maha kuasa. Tapi di mana itu pernahkah terjadi? Itulah yang kita tidak boleh mudah terbawa-bawa. Masalah mungkin-mungkin saja. Termasuk buah surga diturunkan oleh Allah ke dunia ini kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Mungkin. Allah menurunkan orang yang menurunkan satu buah surga ke dunia ini saat ini mungkin bagi Allah, tidak ada yang susah. Tapi kapan dan di mana ini? Apakah semua orang boleh ngaku ini buah surga? Ya kalau orang soleh, waliullah barangkali mendapatkan apel surga, mungkin, mungkin ya. Tapi tidak boleh berkata, alhamdulillah di rumah saya dapat kiriman buah surga mulai kemarin. Sekarang masih ada di kulkas tuh. Siapa yang percaya ya? Jadi masalah mungkin itu bukan berarti harus terjadi, mungkin. Termasuk apa yang diceritakan itu adalah mungkin. Tapi tidak boleh kita jadikan sebagai sandaran tentang sebuah keimanan. Iman kita sudah cukup. Ada pohon neraka, ada nanti. Sebab khawatir nanti surganya dari Amerika itu. Tajrimin tahtihal anhar. Ada air sungai-sungai mengalir di bawah Amerika. Berarti surganya Amerika, nanti kacau nanti ya. Nah. Tidak, jadi kita hanya sekedar bahwasanya itu semua mungkin terjadi, tapi jangan kita mudah mempercayai kalau itu berita dari sana.